Mitra bisnis, setelah toko retail modern, kini pemerintah berencana membatasi jumlah gerai yang boleh dimiliki sendiri untuk bisnis franchise restoran. Sisanya master franchise harus mensup waralabakan dengan paket investasi yang terjangkau. Lalu juga ada kewajiban menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri dengan porsi mayoritas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Excelso Multirasa, Pranoto Sunarto. Pak Pranoto, apa komentar Anda melihat rencana aturan ini? Cermatin masalah yang ada aturan. Ini sebetulnya, menurut saya, sebetulnya harusnya dibebaskan aja, nggak terlalu harus diaturin. Karena tidak semua orang bisa membeli waralaba. Dan pemilik master franchise itu kan juga kadang-kadang masih mampu untuk melakukan seberapa jauh dan seberapa banyak. Kalau menurut saya, untuk peraturan berapa yang harus dimiliki oleh franchisor ataupun berapa yang harus dilepas ke franchise itu, saya rasa lebih baik dilepas saja, nggak perlu dibuat peraturan seperti itu. Tapi untuk bahan baku, memang benar kalau menurut saya, karena di Indonesia saya rasa juga sebagian besar bahan baku itu ada di Indonesia. Walaupun tidak ada, saya rasa bisa dikembangkan dengan baik di sini. Misalnya sapi atau ayam, kan di sini juga ada lapangan yang sangat besar yang bisa memelihara sapi dan ayam di Indonesia, juga bisa memberi lapangan kerja kepada penduduk Indonesia. Kalau itu saya amat setuju, tapi kalau untuk kepemilikan saya kok merasa agak keberatan, ya nggak perlu, itu juga nggak ada masalah menurut saya. Lalu bagaimana Bapak menilai kewajiban menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri dengan porsi mayoritas? Karena saat ini kita lihat masih banyak waralaba yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Oh, ada Pak. Menurut saya ada. Kalau porsinya Bapak bilang 70-30, 60-40, jadi 60 atau 70 bahan baku dalam negeri, yang sisanya luar negeri itu sangat visible, masih bisa dilakukan. Menurut saya 80-20 masih bisa, Pak. Karena pasti ada beberapa item itu, kalau misalnya franchise-nya dari luar negeri itu, pasti ada, Pak. Itu adalah secretnya dari bumbu-bumbu yang akan masuk, Pak. Tapi kalau seperti misalnya dengan Kentucky gitu ya, ayamnya di Indonesia banyak. Saya yakin Kentucky juga udah boleh bilang 100% udah menggunakan ayam dalam negeri. Saya rasa tidak ada masalah. Tapi bumbu-bumbunya kan harus, Pak. Mau nggak mau, karena itu kunci dari rahasia ada di situ, gitu. Jadi menurut saya tidak masalah. Cuma kalau dipaksakan harus, baik franchisornya dalam negeri maupun luar negeri, Pak, kalau dipaksakan harus sekian dimiliki oleh franchisornya, lainnya dikembangkan gitu. Kalau seumpamanya udah sampai posisi yang telah ditentukan pemerintah, seharusnya franchisor itu bisa berkembang, ternyata dibatasi nggak bisa berkembang ya. Lama-lama bukan hanya kita sebagai pemain dalam franchisor dalam negeri maupun luar negeri, kita akan hengkang, Pak. Hengkang dari daerah yang mana bisa memberikan jaminan investasi gitu menurut saya. Jadi menurut saya kalau yang dibatasi itu tidak bisa disamaratakan. Memang mungkin pemerintah melihat ada beberapa gerai franchisor maupun franchisee yang mulai berkembang cepat tuh, Pak, tidak bisa diantem rata, nggak semua sama kan gitu. Sangat simpel, Pak, seperti kita kerja aja ya, misalnya kita di salah satu contoh di Amerika, kita kerja. Bapak lihat, kenapa orang tidak mau kerja lembur dan lain sebagainya? Karena makin kita kerja lembur, Pak, penghasilan kita makin besar, itu kita bayarkan sebagai pajak, Pak. Akhirnya orang juga malas bekerja. Akhirnya semuanya berdampaknya begitu. Semua hitung-hitungannya mending saya tidur di rumah daripada saya kerja. Misalnya dapat kerja 15 jam lagi, ternyata yang saya dapat duitnya hanya 2 jam, 13 jamnya buat bayar pajak gitu kan. Sama dengan franchise, kita setelah mengembangkan setelah sekian banyak, akhirnya orang pada ragu semuanya gitu. Kalau menurut saya harus ditinjau, karena kita jangan ngikut orang negara lain membuat peraturan gini, kita ikut. Padahal kita banyak hal yang tidak bisa disamaratakan. Demikian Direktur Excelso Multirasa Pranoto Sunarto. Saya Wendy Lim.